ทำบ้านอย่างขี้หน้ายังฮิตเพิ่นหมุดโดซาหำบาดาตังเบอร์สิงคูมันหารับกันมันฟิรอมยาฮาอิลาฮีอัมปุนิลาหำบามุยารับบียังชุกะเบอร์พวกนิสตาKarena sering menentang perintah dan laranganmu, ya Ilahi.Kau tunjukkan pintu surga, hamba lari ke neraka, mengikuti hawa nafsu hingga hamba celaka.Jalan hidup orang-orang beriman. Dosa hamba ya Rabbi, langkah hamba ya Rabbi, menempuh jalan hidup orang-orang beriman.Kesalahan yang kian menyiksa di sisa usia hamba, sembuhkanlah ya Rabbi, curahkan kasih sayang ya Ilahi, kelalaian hambamu ya Rabbi yang mudah tergoda duniaberikan petunjuk dan bimbinganmu ya Ilahi. Kau tunjukkan pintu surga, hamba lari ke neraka, mengikuti hawa nafsu hingga hamba celaka.Jalan hidup orang-orang beriman. Dosa hamba ya Rabbi, langkah hamba ya Rabbi, menempuh jalan hidup